السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Insyaallah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-80 ya. Naam ya, ayat ke-80. Silakan dibaca Pak Edi. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaa'ikata wan nabiyyiina arbaaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidaklah dia menyuruh kalian untuk mengambil malaikat dan nabi-nabinya sebagai Tuhan. Apakah dia memerintahkan kalian untuk kafir setelah kalian menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim? Wa harfu atfin la harfu nafi ya'murukum fi'il mudore domirnya huwa kembali ke Allah kum maf'ul bi an harfu nasbin tattakhidu fi'il mudore nasob mansubun bi'an nasibun bi nasobun bi'an mansubun mansubun bi'an al-wawu sebagai fa'ilnya al-malaikata maf'ul bi al-wawu harfu atfin an-nabiyina ma'tuf arbaban maf'ul bi yang kedua a harfu istifham ya'murukum ya'muru fi'il ma'tuf mudore fa'ilnya huwa kum maf'ul bi bil kufri jar majrur ba'da dorof id dorof antum mubtada muslimun khobarnya. Ini yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li ahadi minhum ayya'murukum an ya'murukum an ya'murukum bitihadil malaikata wa nabi punyaan Pak ya mudah ilai Pak. Bitihadil malaikati wa nabiyina arbaba ta'budunahum min dunillahi ayu qalu ayuhan nasu ayya'murukum bil kufri billahi ba'da inqiyadikum li amrihi. Dan tidaklah untuk salah seorang dari kalian untuk dan tidaklah ada bagi salah seorang dari mereka untuk menyembah kalian, memerintah kalian. Untuk memerintah kalian, untuk mengambil dengan mengambil malaikat dan nabinya sebagai Tuhannya, kalian menyembah mereka selain menyembah Allah. Ayub, kalau apakah kalian dia memberi akal, baik. Maksudnya apakah dapat diterima akal gitu? Oh, apakah dapat diterima akal wahai manusia bahwa dia memerintah kalian untuk kafir kepada Allah setelah ketundukan kalian dengan perintahnya. Baik, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون dan tidaklah mereka memerintahkan kalian untuk mengambil malaikat dan nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang membantah orang-orang yang menjadikan ya para nabi sebagai Tuhan. Seperti orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 80 ini menekankan sekali lagi bahwa tidak mungkin para nabi dan rasul memerintahkan kalian wahai manusia untuk mengambil malaikat dan juga para nabi sebagai Tuhan. Justru Allah mengutus para nabi dan rasul dan mereka mendakwahkan kepada manusia bahwasanya satu-satunya Rob, ya satu-satunya ilah yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat mur fi ba'da id antum muslimun. Apakah ya mereka akan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kekufuran setelah ya kalian muslim, nah ini tidak bisa diterima akal. Ya jadi tidak mungkin kalau para nabi dan rasul itu meminta kalian untuk melakukan kekufuran padahal sebelumnya ya telah memerintahkan kalian agar menjadi seorang yang muslim yang menyerahkan dirinya ya tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini merupakan bantahan bagi orang Nasrani yang mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ini silakan Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi ketika aku memberikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian seorang rasul datang kepada kalian, membenarkan dengan apa yang ada pada kalian, sungguh kalian akan beriman kepadanya, dan sungguh kalian akan menolongnya. Allah berkata, apakah kalian mengakui dan kalian mengambil perjanjianku atas hal tersebut? Atas kalian. Mereka berkata, kami mengakui. Allah berkata, maka saksikanlah dan aku bersama kalian, termasuk orang-orang yang bersaksi, apa menjadi saksi. Al-wawu harfu isti'naf, idh zorfiyah syartiyah, akhwadha fi'il madhi, Allah sebagai lafzul jalalah sebagai fa'il. Misaqo maf'ul bi an-nabiyyina mudhof ilaihi. Kalau lama ini Ustaz apa ya? Lama itu tergantung artinya apa. Kalau lama artinya ketika, dzaraf. Oh, tapi jadi kalau ini lama yang artinya belum, dia jazm. Oh iya. Jadi mana sama yang ini bukan lama kan tapi lama ini, ya? Iya, ini mah lama. Kalau lama kan itu. Oh, ini lama. Itu. Iya, kalau ini bukan lama kan, ini mah lama kan? Iya, lama. Apa ya, Ustaz? Apa ini kira-kira? Kalau dari artinya sih ini kayak dzaraf ya. Bukan. Sebentar, ini nama ataitukum gitu ya. Iya. Tapi ini kan kan wa idzakhadallahu mitsaqan nabiyina. Jadi ini lamnya kayaknya lam tambahan gitu ya. Jadi ma ataitukum. Jadi maknya ma isim mausul, lamnya lam apa ya kalau kayak gini? Kayaknya ini mah lam ini aja, lam ibtida aja nih makanya. Oh, lam. Kan bukan taukid. Oh. Lam ibtida. Berarti ini lam alamu ibtida, maknya maf'ul bih ya Ustaz. Enggak, ya? Enggak isim isim mausul dia. Oh, isim mausul aja. Okay. Isim mausul sebagai sebagai apa ya? Dan ketika, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, apa yang didatangkan kepada kalian dari kitab gitu ya, dan hikmah. Iya. Tapi kayak maf'ul bih yang kedua ya? Iya. Enggak? Karena kan akhwaza ya kan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian. Iya, ya, benar-benar ini semuanya sebagai maf'ul bih yang kedua. Oh iya. Ataitu ini fi'il madhi tak sebagai fa'ilnya kum maf'ul bih min kitabin jar majrur. Al-wawu harfu atfin hikmatin ma'tuf ke kitabin. Tuma harfu atfin ja'a fi'il madhi kum maf'ul bih rasulun fa'il dari ja'a musaddiqun na'at lima jar majrur ma'a dhorof kum mudhof ilaih latu minunna lamnya alamu taukid tu minunna fi'il mudhari bihi jar majrur alwau harfu atfin datang surun nahu lamnya alamu taukid tan surun na fi'il mudhari alha'u maf'ul bih qala fi'il madhi fa'ilnya huwa kembali ke Allah hamzah alhamzatu harfu istifham aqarartum fi'il madhi tum sebagai fa'il alwau harfu atfin akhadtum fi'il madhi tum sebagai fa'il ala dzalikum jar majrur isra'nya maf'ul bih al-ya'u mudhof ilaih qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il aqrarna fi'il madhi na sebagai fa'il qala fi'il madhi fa'ilnya huwa kembali ke Allah alfa'u harfu jawab ishadu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il al-wawu harfu atfin ana mubtada ma'a warofkum mudhof ilaih jumlah dari ma'akum sebagai khobar minas syahidin jar majrur wadhkur ayyuhar rasul id akhadallahu subhanahu al-ahdal mu'akkada ala jami'il anbiya'i la'in ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulum min indi musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu fa hal aqarartum wa ta'raftum bidzalika wa akhadhtum 'ala dzalika 'ahdil muwassaqi qalu aqararna bidzalika qala falyashhad ba'd tadi wa akhadhtum afa 'ala dzalika wa akhadhtum 'ala dzalika 'ahdi al muwassaqa ya muwassaqa ya kan ahdi maful bi kan oh iya kirain tuh dari ala zalika ahdi. Oh iya. Ini mah maf'ul bih dari wa akhadtum ya. Qalu aqrarna bidzalika. Qala falyashhad ba'dukum 'ala ba'din washhadu 'ala umamikum bidzalika. Wa ana ma'akum minasyahidina 'alaikum wa 'alaihim. Wa fi hadza annallaha akhadzal mitsaqa 'ala kulli nabiyyin an yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhadzal mitsaqa 'ala umamil anbiya'i bidzalik. Dan ingatlah wahai Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang kuat kepada seluruh nabi, jika kalian menerima jika aku datangkan kepada kalian. Oh, jika aku datangkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian seorang rasul datang kepada kalian dari sisiku. Membenarkan dengan apa yang ada pada kalian, maka kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan akan mendukungnya. Apakah kalian mengakui hal itu dan mengambil perjanjian yang muwasaq itu berat ya Ustaz ya? Muwasaq, iya yang ya, sama kuat, dengan kuat gitu ya. Yang kuat. Perjanjian yang kuat. Mereka berkata, kami bersaksi dengan hal tersebut. Allah berkata, hendaklah sebagian dari kalian bersaksi di atas sebagian yang lain. Dan mereka bersaksi, dan persaksikan oleh kalian pada umat kalian. Dan persaksikanlah di atas umat-umat kalian. Ya. Dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas diri kalian dan diri mereka. Dan dari hal tersebut menunjukkan bahwa Allah mengambil perjanjian atas setiap nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengambil perjanjian atas umat Nabi untuk hal demikian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian terhadap para nabinya. Nah, ini yang tepat sepertinya maknanya mubtada ya, karena ini kan kalimatnya ma ataitukum min kitab wa hikmah summa jaakum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabi, ini khabarnya. Jadi itu. Makanya cara menerjemahkannya itu, apa saja yang aku datangkan kepada kalian, ya berupa kitab dan juga hikmah, kemudian datang kepada kalian Rasul, ya seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada bersama kalian, niscaya kalian harus beriman dan kalian harus menolongnya. Ini kan menunjukkan bahwasanya mak tadi dalam mubtada, khabarnya latu minunna ya, baru kelihatan setelah baca semuanya ya. Nah, jadi mak dia isi mausul sebagai mubtada. Baik, ini menunjukkan bahwasanya setiap para nabi dan rasul yang Allah utus telah diberikan kabar tentang kedatangan nabi yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membenarkan apa yang ada bersama mereka. Artinya membenarkan ajaran mereka. Ya, mereka membenarkan ajaran Nabi Ibrahim, membenarkan ajaran Nabi Daud ya dengan kitab Zaburnya, membenarkan ajaran Nabi Musa dengan Tauratnya, kemudian membenarkan ajaran Isa dengan Injilnya ya, dan menyempurnakan semua ajaran tersebut. Ya, menyempurnakan semua ajaran tersebut. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya semua Rasul itu mendakwahkan hal yang sama, ya, mendakwahkan hal yang sama, dan mereka pun makanya nggak heran ya orang-orang Yahudi itu mereka tahu betul ya tentang kabar kedatangan Nabi, karena mereka mengetahui kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari kitab mereka, ya dari Taurat dan juga dari Injil, itu jelas disebut Nabi yang terakhir. Ya, meskipun ya sebagaimana yang kita juga baca dalam surah Al-Baqarah dan juga beberapa ayat dari surah Al-Imran yang mengatakan bahwasanya ya sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu demi tujuan hawa nafsu mereka, mereka mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu wa taala ya supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, Nabi, apakah kalian menyetujuinya dan akan mengambil perjanjianku atas yang demikian? Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami setuju. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, kalau begitu, ya bersaksilah untuk umat kalian dan aku pun ya menjadi saksi bersama kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua nabi dan rasul itu diberikan perjanjian agar mereka mengabarkan nabi yang terakhir, ya kedatangan nabi yang terakhir yang merupakan membawa ajaran penyempurna para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang paling mulia karena kedatangannya telah dikabarkan kepada seluruh nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul mereka telah berikrar ya akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga akan menolongnya. Makanya ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ya beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang istimewa karena para nabi dan rasul ya dikabarkan tentang kedatangannya, terutama ya Nabi Musa dan Nabi Isa yang merupakan nabi-nabi di akhir zaman ya, sehingga mereka betul-betul menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya orang Yahudi dan Nasrani ya karena hawa nafsu mereka, karena hasad yang ada dalam diri mereka, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Dailis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fantawalla ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. Dan siapa yang berpaling sesudah yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fa hafu istisnaf man isim mausul sebagai apa ya Ustaz ya? Man mubtada kalau kayak gini. Isim syarat sebagai mubtada ya. Isim syarat sebagai mubtada. Tawalla fi'lun mudhari fa'ilnya man ba'da dzaraf dzalika mudhafun ilaihi. Yang Ibu bilang fi'l mudhari yang mana, Bu? Tawalla. Emang tawalla fi'l mudhari. Tawalla itu fi'l madi ya. Ini kan tafa'ala ya tafa'alu ya tawalla ya tawalla. Oh, tawalla. Ya. Tawalla itu fi'l madi. Tawalla fi'il madi, fa'ilnya kembali ke man, ba'da dzaraf, dzalika mudhofun ilaihi, fa harfu jawab, ula'ika isim isharah sebagai mubtada, hum dhamir faslin, al-fasiqun khobar dari mubtada. Ya. Itu jumlah dari ulaika humul fasikun, jadi khobarnya man ya, tadi belum kan? Ulaika humul jumlah dari ulaika humul fasikun khobar dari man. Nah. Ayuriduna. Mana Ustaz? Faman a'rodo an da'watil islami ba'da hazal bayani. Jangan ditasjidin, bayani. Ba'da hadzal bayani. Hazal bayani. Wa hazal ahdi. Allazi akhazahu Allahu ala anbiya'ihi fa ulaika humul kharijuna an dinillahi wa ta'ati rabbihim. Dan siapa yang berpaling dari dakwah Islam sesudah datang petunjuk dan perjanjian yang telah Allah ambil atas nabi-nabinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah dan ketaatan kepada Tuhan mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka siapa saja yang berpaling setelah yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi siapa saja yang berpaling dari dakwah Islam setelah penjelasan ini, setelah penjelasan Al-Quran, setelah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka azza wa jal. Jadi jelas bahwa siapa saja yang tidak menjadikan Islam sebagai agama mereka, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kedatangan Islam, tidak ada agama yang diterima selain agama Islam. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Apakah yang selain agama Allah yang kamu cari, mereka cari. Yang mereka cari. Kalau ya kalau kalian mata bungun nih. Yang mereka cari dan untuknya lah apa yang ada di bumi dan di langit berserah diri, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, dan untuknya dan kepadanya ya. Dan kepadanya mereka semua kembali. Huruf istirham sebagai apa Ustaz? Huruf istirham aja ya berarti. Ini namanya huruf ya, emang sebagai apa? Pa-nya harfu istisnaf. Terus ghoiro sebagai huruf istisna. Ghoiro sebagai huruf? Huruf istisna ya? Apa bukan? Pengecualian. Masalahnya apakah dalam ayat ini itu huruf istisna apa bukan? Gitu. Oh bukan. Jadi sebagai apa cang? Berarti. Coba, ini kan ghoiro. Ghoiro itu kan mansub ya, ya kan? Iya enggak? Iya. Oh iya benar. Kan ghoiro mansub. Kira-kira sebagai apa? Kan apakah ya mereka mencari agama selain Allah? Berarti kan ghoiro ini maful bi ya. Namanya maful bi muqaddam. Maful bi-nya diketepanin. Ghoiro maful bi muqaddam ya. Dini sebagai mudhof ilaihi, Allahi sebagai mudhof ilaihi, mudhof ilaihi lagi ya berguna sebagai fi'il mudhari dengan fa'il adalah wawu, wawunya adalah huruf atof, lahunya adalah jar wa majrur. Aslama adalah jar majrur nan, terus lon madi. Man adi adalah Isim mausul sebagai fa'ilnya. Oh, fa'il. Isim mausul sebagai fa'ilnya. Fisamawati jar dan majrur wal wa huruf atof al ardi maktuf ke asamawat to'an al to'an hal wa huruf at wa huruf atof karohan maktuf ke to'an wa huruf atof ilaihi jar dan majrur sebagai maf'ulun bih muqaddam yarja'una fi'lun mudhari. Mana yang antum bilang maf'ul bih muqaddam? Maaf, ilaihi. Enggak, yang antum bilang maf'ul bih muqaddam yang mana? Ilaihi. Yarja'un. Ya yarja'un. Terus yarja'un. Itu fi'lun mudhari dengan fa'ilnya wawu. Nah, ayuriduna. Itu bukan ayuridu. Fa'il ya, tapi naibul fa'il. Ya. Oh, naibul fa'il. Mm-mm. Oh iya, dia. Dia kan fi'ilnya majhul. Ya, baca. Majhul. Tafsirnya. Ayuridu haula ilfasikuna min ahlil kitabi. Ghoiro dinillahi wahual islamul ladhi ba'asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'a an kulla man fis samawati wal ardi ma'a anna kulla man fis samawati wal ardi istislamu wa in qadu wa khaddu Allahu wa'iyatan kal mu'minina wa'iyatan kal mu'minina wa raghaman anhum inda syada'idi hina la yanfa'uhum zalika wahumul kafiru kama khaddu ala kufaru. Kama khaddu alahu sa'irul kainati wa ilaihi yurja'una yaumal mi'adi fayujazi kullan bi amalihi wa hadza tahziru minallahi ta'ala li khalqihi ya tahzirun itu sukun apa tanwin ya tahzirun wa hadza tahzirun minallahi ta'ala li khalqihi an yurja'a ilaihi ahadun minhum ala ghairi millatil islami. Naam. Apakah orang-orang fasik dari golongan ahli kitab itu mencari kepada agama selain Allah dan Islam yang diturunkan dan itu adalah Islam ya dan itu adalah Islam Allah yang utus Nabi Muhammad yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya dengannya bersama tiap apa-apa yang ada di langit dan ada bersama di dengan bumi. Itu bersama ya, dengan itu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi juga berislam ya wa in qadu menyatakan diri mereka dan tunduk dan patuh. Oh, menyatakan diri mereka dan tunduk dan patuh kepada Allah. Kal mu'minuna seperti orang-orang mukmin. Warogoman anhum inda syada'id. Warogoman. Itu ya paksa. dan secara terpaksa dan bagi secara orang-orang yang terpaksa sadar. Bagi atas dan segala dan terpaksa untuk orang-orang yang apa susah ya yang keras. Ya, in terus in dan tidak bermanfaat untuknya orang-orang kafir dan tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir seperti apa-apa yang sebagaimana tunduk pula seluruh makhluk sebagaimana tunduk pula seluruh makhluk dan untuknya lah mereka dan kepadanya lah dan mereka kepadanya semua lah kembali dikembalikan dikembalikan dan kepadanya lah dikembalikan mereka semua pada hari miat pada hari kiamat dan akan dibalas semua amalnya dan ini adalah peringatan dari ini Allah adalah peringatan dari Allah Ta'ala untuk ciptaannya agar dia kembali kepadanya yang kembali kepadanya tanpa dan kembali atas kepadanya agama Islam dan kembali kepadanya atas taib ya tanpa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Apakah agama selain Allah yang mereka cari? Apa yang ada di langit? Ya, siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara taat, ya, sukarela, maupun secara terpaksa. Dan kepadanya kepada kita bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayat, ya, ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwasanya orang-orang kafir itu mencari agama selain Allah, selain agama Islam. Padahal satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Bahkan yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya manusia yang ada di bumi. Bahkan yang ada di langit yaitu para malaikat juga mereka berislam. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tawaan. Ya secara sukarela. Dan tentu kalau kita bicara masalah tawaan ini adalah sifatnya orang beriman. Mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sukarela karena mereka meyakini kebenarannya. Wa karaha dan juga secara terpaksa. Nah, ini adalah orang-orang yang terpaksa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka yang termasuk di sini adalah orang-orang munafik yang mereka terpaksa menampakkan keimanan mereka namun mereka menyembunyikan keimanan menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Ta'ala tapi ingatlah nanti kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi insyaallah setelah selesai juz berapa ini? Juz 3, kita ke juz 29 dulu, insyaAllah. Satu lagi ya, Tanu. Qadarullah ini memang malam habis hujan deras, jadi mungkin suaranya putus-putus. Satu halaman ini kita selesaikan besok ya. Jadi besok insya Allah kita akan juz yang ketiga, dan insya Allah kita lanjutkan ke juz 29 ya. Nah, demikian mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.